aku kini hidupku oh sesunyi malam ini. Tak pernah ku rasa belai wanita, tak pernah ku rasakan kecup bibir wanita, tak pernah aku dibuai cinta, tak pernah aku berkasih mesra. Aku ini orang yang tak patut untuk dicintai. Azan subuh, solat dulu,